Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya telah disebutkan bantahan bagi orang-orang kafir yang mengingkari al-ba'ts ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, baik secara syariat bantahannya maupun secara indrawi fakta nyatanya ada, dan secara akal telah kita bantah mereka secara syariat dan juga secara al-his, secara kenyataan fakta, yakni disebutkan dalam Al-Qur'an 5 contoh bahwasanya Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati atau makhluk-makhluk yang telah mati. Allah hidupkan di alam dunia ini. Ada 5 contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Adapun secara akal, bantahannya adalah dari 2 sisi. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Allah menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dan zat yang mampu menciptakan makhluk tanpa ada contoh sebelumnya, maka tentunya zat tersebut mampu pula untuk mengembalikannya, menghidupkannya kembali, membangkitkannya. Dan hal ini membangkitkan, menghidupkan yang telah mati, wa huwa ahwanu alaih, kata Allah. Hal itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan yang kedua adalah bahwasanya bumi ini yang kita tempati tadinya berupa tanah yang mati. Tadinya mati, tandus gersang, tidak ada pepohonan yang hijau. Lalu turunlah di atas bumi yang mati, kering, tandus gersang ini, turun di atasnya, turun padanya al-matar, air hujan. Maka dengan adanya air hujan yang turun di bumi ini, maka bumi tersebut bergerak, yakni tumbuh, muncul tumbuh-tumbuhan yang hijau, hidup dari berbagai macam jenisnya, ragamnya yang ada di atas bumi ini. Dan zat yang mampu untuk menumbuhkan bumi yang tadinya mati, tentunya zat ini pula yang mampu untuk menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Fussilat ayat 39. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, adalah bahwasanya engkau melihat bumi ini khasyi'ah, yakni kering, tandus, gersang, yakni mati. Maka apabila kami, kata Allah, turunkan di atasnya, di atas bumi ini, alma, air, air hujan, tiba-tiba bumi tersebut bergerak dan subur, yakni tumbuh, tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi tersebut yang tadinya mati, maka sungguh zat tersebut maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, surat Qaf ayat 9 sampai ke 11, Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami telah menurunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi, yakni air hujan yang banyak manfaatnya. Berkah artinya sesuatu yang banyak manfaatnya, yang tetap manfaatnya, kebaikannya. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut jannat, kebun-kebun, pepohonan-pepohonan, wa habbal hasid, dan pohon-pohon dan biji-bijian, biji-biji tanaman yang diketam. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dan an-nakhl, pohon kurma yang tinggi-tinggi, ia memiliki mayang yang bersusun-susun. رِزْقًا لِلْعِبَادِ, sebagai rizki bagi para hamba. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, dan kami hidupkan dengan air hujan tersebut negeri atau tanah yang mati. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, maka seperti itulah terjadinya hari kebangkitan, dikeluarkannya manusia dari kuburan-kuburan mereka. قَالَ وَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ فَأَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, dan sungguh telah sesat suatu kaum dari kalangan Ahlul Zaiq, orang-orang yang menyimpang, maka mereka mengingkari azabul qabr, siksa kubur. Wa na'imahu, dan juga mengingkari nikmat kubur. Za'imina anna dhalika ghairu mumkinin limukhalafatil waqi'i. Mereka menyangka, menganggap bahwasanya siksa kubur, nikmat kubur itu tidak mungkin, karena kata mereka hal itu bertentangan atau menyisihi kenyataan yang ada. Lalu mereka mengatakan, fa inna law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi. Seandainya kuburan tersebut disingkap, digali, dan dikeluarkan mayitnya, niscaya mayit tersebut masih tetap seperti semula, tidak berubah, kata mereka. Wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqin. Ketika digali, dilihat kuburannya, dilihat mayitnya, maka mayitnya, kata mereka, seperti semula, tidak ada perubahan. Demikian pula kuburannya, kata mereka, tidak berubah, baik menjadi luas maupun menjadi sempit, tetap seperti itu, kata mereka. Wa hadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli. Sangkaan ini adalah sangkaan yang batil, baik secara syariat indrawi maupun secara akal. Karena ada sebagian orang yang mengingkari, atau sebagian kelompok yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur dengan alasan seperti ini. Ada juga yang alasan bahwasanya hadis yang menjelaskan nikmat kubur atau azab kubur, hadisnya ahad katanya. Kalau hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Ini juga alasan yang salah, yang keliru, yang tidak tepat. Wadha az-za'mu batul bisyar'i wal hissu wal aqlu. Amma syar'u, adapun bantahan sangkaan ini terhadap sangkaan ini yang batil ini secara syariat bantahannya adalah faqad sabaqat an-nususu ad-dallatu ala thubuti 'adzabil qabri. Maka sungguh telah lewat nas-nas yakni dalil-dalil yang tegas, yang jelas, yang gamblang maknanya, yang tidak bisa ditakwil, tidak punya makna kecuali makna itu, satu makna. Ini nas, dalil yang tegas. Ada dalil yang sifatnya zahir, itu ada kemungkinan makna yang lain. Tapi kalau nas sudah tegas dalilnya, seperti itu. Teksnya seperti itu. Maknanya seperti itu. Tidak bisa punya makna yang lain. Maka telah lewat dalil-dalil yang tegas yang menunjukkan adanya siksa kubur. Wa na'imihi. Dan adanya nikmat kubur. Fi faqrati al-ba. Pada bagian yang kedua. B. Mimma yutahaku. Bil imani. Bil yawmil akhiri. Dari perkara-perkara yang digabungkan dalam masalah beriman dengan hari akhir. Lihat halaman 103 di kitab ini. Wa fi sahihi al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari min hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ba'di hitanil madinati. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah keluar dari sebagian benteng kota Madinah atau tembok yang ada di kota Madinah. فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا. Maka Nabi mendengar suara dua orang yang sedang diazab, disiksa pada kuburan keduanya. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. وَذَكَرَ الْحَدِيثِ وَفِيهِ, kemudian disebutkan hadis secara lengkapnya dan di dalamnya disebutkan anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli. Salah satu dari dua orang yang disiksa di dalam kuburannya adalah dia itu dulunya ketika di dunia tidak menjaga bajunya atau badannya dari percikan air kencingnya. Ya, buang air kecil tapi sembarangan. Akhirnya apa? Pakaiannya, sebagian pakaiannya itu terkena percikan air kencing. Tentunya ini najis. Yang menjadi sebab ibadahnya atau sholatnya enggak sah. Dia enggak peduli. Yang seperti ini, perbuatan seperti ini tidak menjaga pakaian atau badan dari percikan air kencing. Itu menjadi sebab mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Wa fi riwayatin min baulihi wa anna al-akhar kana yamshi bin namimati. Adapun yang satunya lagi yang disiksa di dalam kuburannya adalah dia dulunya ketika di dunia sering mengadu domba, berjalan ke sana kemari mengadu domba. Yani menukilkan ucapan A kepada B dan sebaliknya menukilkan ucapan B kepada A. Tujuannya untuk merusak hubungan keduanya. Apa yang diucapkan mungkin benar. A pernah mengatakan demikian, sampaikan ke B. B mengatakan demikian, sampaikan ke A. Akhirnya apa? Marah dan ribut. Ini mengadu domba ya. Atau mungkin tidak benar juga. Yang jelas dia menukilkan ucapan tujuannya untuk membuat kerusakan. Ini bantahan secara syariat. Bahwasanya azab kubur, nikmat kubur itu ada. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ijma' kesepakatan para ulama. Qala wa amma al-hiss, wadapun bantahan secara indrawi, fa inna an-na'ima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'amu fihi. Bahwasanya orang yang tidur, terkadang dia melihat dalam tidurnya, yakni bermimpi. Ketika tidur dia bermimpi bahwasanya dia berada di tempat yang luas, yang menyenangkan, yang nyaman. Di tempat tersebut dia mendapatkan kenikmatan, bernikmat-nikmat di tempat tersebut. Aw annahu kana fi makanin diqin muhishin yata'allamu minhu, atau sebaliknya. Orang tidur terkadang dia bermimpi berada di tempat yang sempit, yang mengerikan, menggelisahkan, menakutkan, yang dia merasa sakit ketika berada di tempat tersebut. Wa rubbama yastayqidhu ahyanan mimma ra'a, dan terkadang karena ngerinya yang dia lihat dalam mimpi, terkadang dia terbangun karena apa yang dia lihat mengerikan, sehingga akhirnya apa? Terbangun. Wa ma'a dzalika fa huwa 'ala firasyhi fi hujratihi 'ala ma huwa 'alaih. Bersamaan dengan itu, dia bermimpi di tempat yang menyenangkan atau sebaliknya yang mengerikan, dia sebenarnya tetap dia ada berada di atas ranjangnya, di atas kasurnya, di kamarnya. Pada keadaan semula tidur di tempat yang tertentu, kamar yang ukurannya 3x3 atau kurang lebih seperti itu. Wanamu akhul mauti, dan yang namanya tidur adalah saudaranya kematian. Walihadza sammallahu ta'ala wafatan, karena inilah Allah menamakan atau menyebut tidur dengan wafah, wafat atau kematian atau mati. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah dialah yang memegang jiwa-jiwa ketika matinya, dan memegang jiwa-jiwa yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka Allah menahan jiwa yang Allah tetapkan atasnya kematiannya, dan Allah mengirimnya, yakni Allah melepaskan jiwa yang lain yang masih, yang belum ditetapkan kematiannya, yakni yang tidur, sampai ajal atau waktu yang telah ditentukan. Ini tidur Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini tidur dikatakan al-wafah, mati. Jadi ketika tidur, dia dikatakan mati atau setengah mati. Bisa terus mati, yakni Allah ambil ruhnya, Allah pegang terus, tidak dilepaskan. Atau kemungkinan yang kedua, dilepaskan sehingga dia masih hidup. Berarti yang bangun tidur harusnya apa? Bersyukur, alhamdulillah. Makanya disunahkan ketika bangun tidur membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dibaca. Jangan lupa ya. Pertama anak-anak. Kadang mereka lupa, bangun langsung ke air. Apalagi bangunnya kesiangan, dibangunkan awal-awal, masih kuliatnya. Terus yang kedua kalinya masih belum bangun. Yang ketiganya disentak baru bangun. Ya, akhirnya apa? Lupa bangun, doa bangun tidur, langsung ke air. Nah ini kurang baik. Ya. Bangun tidur, baca doa. Kenapa? Bersyukur ini kita masih diberikan jatah waktu untuk hidup. Kalau enggak diberikan berarti mati sudah. Tidur enggak, bangun lagi berarti sudah waktunya meninggal dunia. Bersyukurlah bagi mereka yang tidur bisa bangun lagi. Sehingga disunahkan membaca doa bangun tidur. Dan yang dibacakan tadi itu hanya salah satu dari doa bangun tidur. Di sana ada sekian doa yang lainnya dibaca juga. Ahsannya dibaca juga. Qala wa ammal aqlu. Adapun secara akal, bantahan mereka yang mengingkari nikmat kubur dan azab kubur, bantahan secara akalnya adalah fa inna naima fi manamihi yara ar-ru'ya al-haqqa al-mutabiqa lil mawaqi'. Bahasanya orang yang tidur dalam mimpinya dia melihat mimpi yang benar, yang mencocoki atau yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sifatih. Bahkan terkadang dia di dalam tidurnya melihat atau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sesuai dengan sifat beliau. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Dan siapa saja yang melihat Nabi sesuai dengan sifat-sifat beliau, maka sungguh dia telah melihat Nabi dengan sebenarnya. Dengan syarat melihat Nabi sesuai dengan sifat-sifatnya. Di dalam hadis-hadis disebutkan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat fisiknya. Kalau sesuai berarti benar. Tapi kalau enggak sesuai berarti itu syaitan yang mengaku-ngaku Nabi. Kalau misalkan dia melihat, katanya melihat Nabi, tapi Nabinya musbil misalkan. Celananya di bawah mata kaki, itu bukan Nabi. Karena Nabi celananya di atas mata kaki, sarungnya di atas mata kaki. Wa ma'a dzalika fan-na'imu fi hujratihi 'ala firasyihi ba'idan 'amma ra'a. Bersama dengan itu, maka orang yang tidur, dia tetap berada di kamarnya, di atas kasurnya, jauh dari apa yang dia lihat. Dia melihat Nabi, Nabi kan jauh. Ada di kuburannya, atau ada di, jasad beliau ada di mana? Madinah. Atau dia melihat apa? Sesuatu, dan ternyata terjadi. Maka, dia berada di tempat tidurnya, dan jauh dari apa yang dia lihat. Sehingga ada hadza mungkinan fi ahwalid dunya afala yakunu mungkinan fi ahwalil akhirah. Maka apabila hal ini mungkin terjadi dalam kehidupan dunia, kondisi-kondisi di dunia ini, maka tentunya sangat mungkin terjadi di akhirat. Jadi apa yang ada di dunia gambaran dari nanti di akhirat, begitu. Sebagai memudahkan kita untuk memahami bahwasanya di akhirat itu akan terjadi yang namanya azab kubur, atau di alam kubur ada akan terjadi nikmat kubur atau sisa kubur. Demikian pula di akhirat. Wa amma i'timaduhum fima za'amuhu 'ala annahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiqin. Fa jawabuhu min wujuhin. Adapun sandaran mereka atau alasan mereka pada apa yang mereka sangka, bahwasanya seandainya kuburan seseorang disingkap, yang digali, niscaya akan didapatkan jasadnya seperti semula, tidak berubah. Demikian pula kuburannya tidak berubah, tidak menjadi lebih luas atau semakin sempit. Maka jawabannya ada dari sekian sisi. Minha diantaranya al-awwalu. Yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi asy-syar'u bimithli hadhihi syubuhati ad-dakhidhah allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bihi asy-syar'u haqqo at-ta'ammul la'alima butlana hadhihi syubuhati. Bahwasanya tidak boleh membenturkan, mempertentangkan apa yang diterangkan di dalam syariat dengan syubhat-syubhat yang dangkal seperti ini, dengan alasan-alasan yang dangkal seperti ini, yang seandainya orang yang mempertentangkannya memperhatikan apa yang diterangkan oleh syariat dengan perhatian yang penuh, yang sebenarnya, niscaya dia akan mengetahui batilnya syubhat ini, kerancuan ini, atau alasan yang dangkal ini, analogi yang dangkal ini. Waqad qila, dan dikatakan, wa kam min 'atibin qawlan sahihan wa afatahu minal fahmis saqimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar. Dan ucapan yang benar dan yang paling benarnya adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu disebabkan karena pemahaman yang lemah, yang salah, yang keliru. Kalau dia benar pemahamannya, maka tidak akan mencela, tidak akan menolak dalil yang sahih. Atsani, bantahan yang keduanya, sisi yang keduanya, an ahwalal barzakhi min umuril ghaibi allati la yudrikuha alhissu. Bahwasanya keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di alam barzakh, alam kubur, itu termasuk perkara yang ghaib, yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita, akal kita. Walau kana tudraku bil hissi lafatat faidatul imani bil ghaib. Seandainya perkara-perkara yang ghaib, diantaranya masalah alam kubur, seandainya bisa dijangkau, diketahui dengan panca indera, niscaya akan hilang faedah beriman kepada perkara yang ghaib. Jadi enggak ada bedanya kalau begitu. Wal tasawa al mu'minuna bil ghaibi wal jahiluna fi tasdiqi biha. Kalau perkara ghaib bisa diketahui dengan panca indera, niscaya akan hilang faedah beriman dengan perkara yang ghaib, dan niscaya orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib akan sama dengan orang-orang yang mengingkarinya atau yang mengkufurinya. Kenapa? Ya karena mereka membantah dengan akalnya, dengan panca indera. Mana buktinya? Enggak ada itu. Akhiratnya kelihatan, alam kubur enggak kelihatan. Niscaya kan sama antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman dengan perkara yang ghaib. Kalau perkara yang ghaib bisa dijangkau, diketahui dengan panca indera, justru inilah kelebihan orang-orang yang beriman. Mereka beriman terhadap perkara yang ghaib yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Ini menunjukkan bagusnya kondisi orang yang beriman. Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menerangkan perkara-perkara yang ghaib, dan orang beriman mempercayainya, apa yang Allah terangkan tersebut. Asal itu bantahan yang ketiga atau sisi yang ketiga. An al-'adzaba wa an-na'ima wa sa'at al-qabri wa dhiqahu innama yudrikuha al-mayyit duna ghairi. Bahwasanya siksa kubur, nikmat kubur, dan luasnya kuburan serta sempitnya kuburan itu hanya dirasakan, diketahui oleh si mayit, bukan yang lainnya. Yang tahu, yang merasakan adalah mayit itu sendiri. Nah, kita belum jadi mayit yang enggak tahu, belum merasakannya. Wa hadza kama yarun na'imu fi manamihi annahu kana fi makanin dhiqin muhishin aw fi makanin wasi'in bahijin. Dan hal ini sebagaimana keadaan orang yang tidur. Yani orang yang tidur, terkadang dia melihat dalam mimpinya, dalam tidurnya, dia berada di tempat yang sempit, yang mengerikan, yang menakutkan. Atau dia berada di tempat yang luas, yang menyenangkan. Wahuwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamu huwa fi hujrati wa baina firashi wa ghitaihi. Dikaitkan dengan orang lain, maka orang yang melihat orang yang tidur, dia melihat orang yang tidur ini enggak berubah. dia tetap seperti itu. Ada di kamarnya, ada di atas kasurnya, pada selimutnya, enggak ada perubahan. Tapi ketika kita tanya, atau dia ketika bangun, dia bercerita, saya berada di tempat yang seperti ini, luas, menyenangkan. Kita yang enggak tidur, merasa, oh aneh ya. Ya makanya, orang hanya orang yang tidur yang merasakan mimpinya, yang mengetahui mimpinya. Demikian pula, orang yang ada di alam kubur. Hanya dia yang tahu, yang merasakan nikmat kubur atau siksa kubur, sempitnya atau luasnya kuburan yang dia alami yang ada padanya. Walaqad kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuha ilaihi wa huwa bain ashabi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah dalam keadaan beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fayasma'u al-wahya, maka Nabi mendengar wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wala yasma'uhu as-sahabatu, sementara para sahabat tidak mendengar wahyu yang didengar oleh Nabi. Wa rubbama yatamassalu lahu al-malaku rajulan fayukallimuhu, dan terkadang malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi berubah wujud menjadi seorang laki-laki, maka malaikat tersebut berbicara kepada Nabi. Wa sahabatu la yarawna al-malaka wala yasma'unahu, sementara para sahabat tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengar ucapannya. Yani hanya Nabi yang merasakannya, yang mengalaminya, yang mengetahuinya. Ar-rabi'u, yang keempat, bantahan yang keempat atau sisi yang keempat. Anna idratal khalqi mahdudun bima makanahumullahu ta'ala min idrakih. Bahasanya, pengetahuan atau nalar makhluk itu terbatas sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Wala yumkinu ayudriku kulla mawjudin, dan tidak mungkin makhluk itu bisa mendapatkan, mengetahui, bisa menalar segala sesuatu yang ada. Tidak mungkin. Fasamawatu as-sab'u wal ardu wa ma fihinna, contohnya langit-langit yang jumlahnya 7 dan bumi dan apa-apa yang ada padanya. Wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillah tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allah ta'ala man syaa'a in khalqihi ahyanan. Segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah dengan tasbih yang sebenarnya hakiki, yang Allah perdengarkan, yang Allah perdengarkan tasbih tersebut kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Terkadang Allah memperdengarkannya kepada sebagian makhluknya yang Allah kehendaki tentang tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Seperti para sahabat mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan dan yang lainnya. Wa ma'a dzalika wa mahjubun 'anna, bersama dengan itu perkara tersebut terhalangi dari kita. Jadi kita enggak tahu bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Wa bidzalika yaqulu Allah taala, dalam masalah tersebut Allah taala menerangkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang 7 dan bumi dan apa-apa yang ada padanya, dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalian tidak mengetahui, tidak memahami tasbihnya mereka. Wahakadha asyayatin, dan demikian pula para syaitan. Wal jinnu, dan jin. Yas'auna fil ardi zahaban wa iyaban. Para jin, para syaitan, mereka leluasa pergi, pulang pergi, bolak-balik, mondar-mandir di bumi ini. Di atas bumi ini. wa qad hadarat al-jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa istama'u li qira'atihi wa ansatu wa wallau ila qaumihim munzirin. Dan sungguh ada jin, sebagian dari jin, dari bangsa jin hadir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan mereka mendengarkan bacaan beliau ketika membaca Al-Quran, dan mereka diam, yakni memperhatikannya, mendengarkan dan diam, mendengarkan dengan seksama agar memahami apa yang didengarkan tersebut. Dan mereka kembali kepada kaumnya setelah mendapatkan atau setelah mempelajari dan mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul. Mereka setelah itu kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Dalam keadaan memberikan peringatan. Jadi berdakwah kepada kaumnya setelah mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Wa ma'a hadza fahum mahjubuna 'anna. Bersama dengan ini, maka mereka, para syaitan yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, mereka itu terhalangi dari kita. Kita gak tahu. Kita gak tahu. Tapi terjadi. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin, dan juga dalam surat Al-Ahqaf, tentang bangsa jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Dalam masa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia syaitan, iblis dan bala tentaranya itu melihat kalian, yakni kita manusia, dari tempat yang kalian tidak melihat mereka. Mereka, jin, syaitan melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Syaitan di alam gaib. Sesungguhnya kami telah menjadikan, kata Allah, para syaitan sebagai pemimpin, para wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaibi wa lam yudriku. Dan apabila makhluk yang kita manusia tidak bisa mengetahui, menalar segala sesuatu yang ada, ya termasuk jin, perkara yang ada sebenarnya, cuma kita enggak tahu, maka sesungguhnya tidak boleh bagi kita manusia untuk mengingkari perkara-perkara yang gaib yang telah Allah jelaskan, walaupun kita tidak mengetahuinya. Kita tidak boleh mengingkarinya, karena hal ini ada. Allah sudah menerangkannya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah menerangkannya. Selesai permasalahan beriman dengan hari akhir dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya, dan juga bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir, yakni alam kubur. Kemudian setelah itu kita akan membahas rukun iman yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan takdirnya yang baik maupun yang buruk, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.